orang-orang yang zalim, orang-orang yang lalim, dengan segenap kezalimannya, dengan kekufurannya, dengan kesyirikannya, dengan kebidahannya maupun kemaksiatannya, itu memiliki segenap apa yang ada di atas muka bumi ini maupun di bawah bumi, berupa harta kekayaan yang terlihat maupun terpendam. Kalau sekiranya mereka memiliki semuanya itu, wa mithlahu ma'ah, dan semisalnya, jadi apa yang ada di dalam bumi ini miliknya, kemudian ditambah lagi yang semisalnya, dua kali lipat yang ada di bumi, kekayaannya dua kali lipat yang ada di muka bumi ini, miliknya semua. Laftadau bihi min su'il azab yaumal qiyamah, niscaya mereka sanggup untuk menebus dari pedihnya siksa api neraka jahannam. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, coba kita bayangkan, kalau sekiranya kita memiliki seluruh yang ada di muka bumi ini, baik rumah-rumah yang mewah, tanah-tanah yang luas, kendaraan-kendaraan yang sekian banyak, baik yang ada di udara, di darat, dan di lautan, itu milik kita semua. Dan kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa mithlahu ma'ah, dan semisalnya juga, maka yang demikian adalah kecil, yang demikian adalah tidak ada apa-apanya dibandingkan harus menghadapi pedihnya siksa neraka jahannam. Maka Allah tegaskan, kalau sekiranya orang-orang yang zalim tersebut memiliki semua yang ada di muka bumi dan yang semisalnya seperti itu juga, maka mereka dengan serta-merta tidak berpikir berpanjang-panjang untuk menebus dari perihnya, pedihnya siksa neraka jahannam. Fa ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, itu tatkala mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka betapa menakutkannya siksaan neraka jahannam yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, kullama madijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha, yang tatkala matang kulit dan daging mereka kami ganti dengan kulit dan daging yang baru, dengan kulit yang baru. La yamutu fiha wa la yahya, tidak hidup dan tidak juga mati, tidak mati dan juga tidak hidup. Jadi siksa yang kekal, yang abadi, tidak menjadikan mereka sekali disiksa kemudian mati, tapi hampir mati segar kembali, hampir mati bugar kembali, dan demikian seterusnya. Makanya Allah Subhanahu wa tegaskan, "Law anna lil ladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ah laftadau bihi min su'il adzab yaumil qiyamah." Kalau sekiranya orang-orang yang zalim memiliki apa yang ada di muka bumi ini dan yang semisalnya bersamanya, maka mereka tidak akan ragu-ragu dan tidak akan berpikir-pikir panjang untuk menebus dari perihnya siksaan neraka jahannam wal iyadu billah. Wa ayyul hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala minta sedikit saja dari kita. Ya ayyuhalladzina amanu anfikum min thayyibati ma kasabtum. Sedikit saja Allah Subhanahu wa taala minta untuk kita menebus daripada siksaan neraka jahannam untuk berinfak, bersedekah sedikit saja. 2.5% minimalnya. Ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Akan tapi tampak jelas bagi mereka dari Allah Subhanahu wa taala yang dulunya mereka tidak sempat perkirakan. Wa ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Demikian Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya menyebutkan bagaimana untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sekalipun kita beramal sebagaimana amalannya para nabi, akan tetapi kita wajib untuk khawatir jangan-jangan amalan kita tidak menyelamatkan kita dari siksaan neraka jahanam. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, dan tampak bagi mereka kelak di hari kiamat perkara-perkara yang sama sekali mereka dulu tidak persangkakan. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Bagaimana kita lihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia-manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan, diriwayatkan dari ibu kita yang mulia Aisyah radhiyallahu taala anha, tatkala menjelang wafatnya dihampiri oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau minta izin kepada Dhakwan Haji Aisyah. Ketika itu Aisyah ada di sisi keponakannya Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu taala anhum. Ketika itu Abdullah bin Abbas minta izin untuk mengucapkan ucapan perpisahan, karena sebentar lagi Aisyah radhiyallahu taala anha hendak meninggal dunia dalam keadaan detik-detik akhir kematiannya. Beliau berkata, "Da'ni min Ibn Abbas." Faqila laha, "Ya ummah, huwa min salih banik." Biarkan Ibn Abbas, tidak ada urusan aku dengan Ibn Abbas. "Wahai ibunda, dia adalah salah seorang anak-anakmu yang saleh. Karena kita kaum mukminin adalah anak-anaknya ummahatul mukminin, istri-istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah ibunda kaum mukminin. Idzan lahu in syi'ta, silakan saja engkau izinkan kalau engkau mau." Kemudian Abdullah bin Abbas diizinkan untuk masuk, kemudian dia menghibur Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, "Abshiri ya ummah, fama bainaki wa baina an talqa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wal ahibbah illa an takhrujar ruh minal jasad. Berbahagialah wahai ibunda, karena tidak ada pemisah antara engkau dengan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta orang-orang yang engkau cintai, melainkan ketika tercerabutnya nyawa ruh dari jasadmu. Kemudian beliau sebutkan keutamaan-keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Keutamaan yang pertama, fa innaki ahabbu nisa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Rasulillah wa ma yuhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tayyiban. Yang pertama, engkau adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai kecuali yang baik-baik. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, thayyibat lit-thayyibin. Wanita yang baik-baik untuk pria yang baik-baik, pria yang baik-baik untuk wanita yang baik-baik. Yang kedua, disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, Lailatul Abwa saqatat kiladatuk fama asbahan nas illa wa nazalat ayatut tayammum. Pada malam Abwa hilanglah kalungmu, kemudian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari-cari kalung Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sampai kehabisan air untuk berwudu dan mandi junub. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tayammum. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang membolehkan untuk bertayammum bagi orang yang tidak memiliki air atau tidak sanggup menggunakan air atau memiliki air yang terbatas, dan apabila digunakan maka akan mati kehausan ataupun kelaparan. Itu sebabnya perlu kita ketahui bersama adalah dikarenakan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, betapa dia membawa berkah kepada segenap kaum muslimin dan muslimat sampai hari kiamat. Orang yang sakit bisa bertayamum sebabnya ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha, barakah yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui Bait Siddiq radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian yang ketiga, wa ma in nazalat bara'atuk min fawqis sab' samawat wa hiya tutla fi baitin min buyutillah ana al-laili wan nahar. Kemudian Allah turunkan pembelaannya dari atas langit yang ketujuh. Tatkala orang-orang munafik di zaman tersebut menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha berzina, Allah uji keimanan Aisyah radhiyallahu taala anha sampai kurus kering. Cukup lama Allah tidak turunkan wahyu. Kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala melihat keteguhan iman yang ada Aisyah radhiyallahu taala anha, Allah turunkan beberapa ayat untuk membela kesuciannya. Dan ayat tersebut di surat An-Nur dibaca sampai hari kiamat di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Allah bela dari atas langit yang ketujuh atas tuduhan keji dan busuk orang-orang munafik di zaman itu dan di zaman sekarang sampai hari kiamat, yang menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha berzina. Kemudian ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ucapan Ibnu Abbas dipotong oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Da'ni minka ya Ibnu Abbas. Sudah wahai Ibnu Abbas, tidak usah banyak bicara. Lawaditu anni kuntu nasyan mansiya. Aku hanya berharap aku adalah orang yang dilupakan begitu saja dan tidak perlu dikenang. Faya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Bagaimana seorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang sampai-sampai Allah turunkan beberapa ayat untuk membela kesucian dan kebenarannya, akan tapi tidak pernah merasa dirinya selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita dengar dan sering kita dengar bagaimana kisah Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tatkala meninggal mati syahid, dibunuh oleh seorang Majusi penyembah api Zoroaster dari Iran dengan pisau bermata dua yang beracun tatkala salat subuhnya. Kemudian terkapar Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian dengan serta merta anaknya Abdullah bin Umar meletakkan kepala bapaknya di atas pangkuannya. Kemudian dia berkata, "Ya Abdullah, da' ra'si fawqal ard." Wahai Abdullah, letakkan kepalaku di atas tanah saja. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum radhiyallahu taala anhuma mengambil inisiatif untuk melepaskan baju bagian atasnya, ridaknya. Kemudian dia lipat dan ditaruh di alaskan di kepala Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian dia hardik sambil berkata, "Ya Abdullah, da ra'si fawqal ard la ummalak." Wahai Abdullah, letakkan, aku bilang, kepalaku di atas tanah saja. Kemudian dia letakkan, akhirnya dengan terpaksa dia letakkan kepala Abdullah bin Umar di atas tanah. Kemudian dia berkata, "Waili Umar, waili ummi Umar illam yaghfir lahu rabbuh. Waili Umar, waili ummi Umar illam yaghfir lahu rabbuh. Waili Umar, wali ummi Umar illam yaghfir lahu rabbuh." Celaka Umar dan celaka ibunya Umar kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala Tuhannya tidak mengampuni dosa-dosanya. Fa ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Manusia sekelas Umar radhiyallahu taala anhu yang telah dijamin masuk surga, yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Dakhaltul jannah wa idza biha qasr min qasr Umar min kusurir Umar wa idza ra'aitu bil jariyah laula anni tadhakkartu ghirata Umar la dakhaltuha." Aku ketika malam Lailatul Isra Mi'raj masuk ke sorga, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku jalan-jalan di dalam sorga dan aku lihat ada sebuah istana. Istana, salah satu daripada istananya Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian aku lihat seorang bidadari yang cantik jelita. Kemudian dia, baginda Rasulullah SAW bersabda, kalaulah tidak aku ingat bahwasanya Umar adalah orang yang sangat pencemburu, niscaya aku ingin lihat-lihat istana tersebut. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata sambil meneteskan air mata, "Alaika aghar ya Rasulullah, apakah orang sepertimu pantas untuk dicemburui ya Rasulullah?" Ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Jelas nampak janji dari Allah dan Rasulnya bahwasanya Umar orang yang terdepan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat bagaimana dia tidak pernah merasa aman dan nyaman, dan tidak pernah merasa terlalu percaya diri bahwasanya amalannya pasti diterima oleh Allah dan Allah pasti ampunkan dosa-dosanya. Fa ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Berkata Ka'ab al-Ahbar, "Lau anna rajulan lahu amal mithlu amal sab'ina nabiyyan la khasiya alla yakuna yakhab min su'i adzab yaumil qiyamah." Kalau sekiranya seorang memiliki amalan 70 nabi, bukan seamalan satu nabi, kalaupun seseorang beramal soleh, bertakwa kepada Allah seperti amalan 70 nabi, maka sudah patut dan pantas baginya untuk takut daripada siksaan api neraka jahannam, dan tidak pernah merasa terlalu percaya diri. Berkata Al-Hasan Al-Basri, sebagaimana disebutkan oleh muridnya yang mulia Yunus bin Ubaid, "Fama ra'aitu ahadan ashaddu huznan min Al-Hasan fa'asaltu an." Aku tidak pernah melihat seorang yang lebih banyak sedih daripada Hasan Al-Basri, padahal dia termasuk orang yang paling bertakwa kepada Allah di zaman tabi'in, termasuk yang paling berilmu tentang hadis Rasulullah, termasuk yang paling berilmu tentang fikih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tafsirnya. Kemudian ditanya, "Kenapa engkau banyak bersedih wahai Imam?" Kemudian dia berkata, "Nadhak la'allallahu subhanahu wa ta'ala ittala alaina ala a'malina alla aqbal minkum ahad alla aqbal minkum syai'an." Buat apa tersenyum? Buat apa tertawa? Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahui amalan-amalan yang ada pada kita. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sekiranya tidak ada amalanmu yang aku terima." Wal'iyadzubillah. Faya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Maka dari sini para anbiya wal mursalin, para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala mengarungi kehidupan yang ada di muka bumi ini, senantiasa harap-harap cemas, senantiasa dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar jangan sampai amalan yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dosa-dosa kita yang ada pada kita belum tentu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, "Innakum lata'maluna a'malan hiya adaqu fi a'yunikum minasy syar wa in kunna lan'udduha fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat." Kalian terbiasa melakukan perbuatan yang kalian kira itu lebih remeh daripada, lebih tipis daripada sehelai rambut. Akan tetapi kami di masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggapnya merupakan perkara yang membinasakan. Wa ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Itu Anas bin Malik, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbicara dengan generasi yang terbaik nomor dua daripada umat Islam, yaitu generasi tabi'in. Bagaimana pula kalau sekiranya Anas bin Malik melihat fenomena yang ada di zaman sekarang ini, mungkin dia tidak sanggup untuk hidup walaupun sehari melihat apa yang telah kita lakukan. Wal iyadzubillah. Faya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Berkata, saya tutup khutbah ini dengan perkataan riwayat dari Abu Maisarah Amr bin Syahbil rahimahullah ta'ala. Tatkala ditegur oleh salah seorang istrinya, kenapa dia selalu seringkali bersedih hati, kelihatan mukanya selalu sedih. Kemudian ditanya, kemudian dia menjawab, Inna Allah subhanahu wa ta'ala akhbarana bi annana wariduna ala nari jahannam. Sesungguhnya Allah SWT telah mengkabarkan kepada kita bahwasanya masing-masing kita akan melewati neraka jahannam. Sebagaimana Allah berfirman, wa imminkum illa wariduha, maka tiada seorang pun di antara kalian melainkan akan melewati neraka jahannam. Allah cuma berfirman sampai di situ, walam yukhbirna bi annana sadiruna anha. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengabarkan kepada kita, kita akan bisa lolos darinya dan keluar darinya. Faya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita amalan yang diterimanya, dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة